بسم الله الرحمن الرحيم. Dia mengatakan biiznillah dengan izin Allah, datang dibacakan Al-Fatihah. Sekali baca, tidak berulang, dia bacakan tanpa media tertentu, Allahu Akbar, sembuh seketika. Diberikan hadiah beberapa ekor kambing. Begitu dibawa dihadapkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jujurnya sahabat, tidak dinikmati seketika. Masya Allah, gratifikasi. Walaupun bukan bagian dari tugas sebetulnya. Tidak bisa disebut dengan kalimat demikian. Dibawa kepada Nabi untuk bisa memohon penjelasan dari Nabi. Kalau menurut kita begini, ya Rasulullah, tadi ada begini nih, kami diberi hadiah, status hadiah ini bagaimana? Jelas ya? Nah ini nanti bahasanya agak panjang, apakah boleh menerima sesuatu pemberian dari hasil sesuatu yang terkait dengan misalnya pengajaran-pengajaran agama dan yang semisalnya. Boleh enggak menerima pemberian? Saya enggak minta, cuman saya dikasih. Tapi jawaban Nabi sungguh indah. Kata Nabi, tahu dari mana kamu kalau Al-Fatihah bisa digunakan sebagai ruqyah? Tahu dari mana? Kata Nabi, berikan saya bagian dari kambingnya. Masya Allah. Dimakanlah bersama itu. Kalau hukum ruqyah salah pada saat itu, Nabi akan katakan, kamu ya? Ya? Kenapa kamu meruqyah orang sembarangan? Gak boleh itu ruqyah, haram. Tapi kalimat itu tidak keluar dari Nabi. Nabi katakan, berikan kami bagiannya. Dimakanlah bersama, menunjukkan ada kebolehan di dalamnya, memohon kepada Allah. Disitulah kemudian Quran, termasuk khususnya Al-Fatihah, disebut dengan Ash-Shifa. Ash-Shifa. Apa itu Shifa? Bukan sekedar obat. Awas hati-hati. Shifa itu bukan sekedar obat, tapi obat untuk dua penyakit utama. Satu, penyakit fisik yang sudah tidak ditemukan obatnya secara ikhtiar kemanusiaan. Jadi kalau penyakit fisikal, namanya dawa. Dawa. Sakit perut, cari dawa. Cari obat dulu. Nih, belum apa-apa, sakit perut. Rukyah. Masya Allah. Beli obat. Sakit kepala, beli obat. Panadol, ada promah, macam-macam. Beli dulu itu. Milanta dan sebagainya. Ini pusing, Pak. Rukyah ya. Masya Allah. Beli obat. Makanya kata Nabi, ada seorang datang pada Nabi. Ya Rasulullah, saya sakit. Kata Nabi, iza bilat tabi. Pergi ke dokter. Sunnahnya ke dokter. Makanya di dokter itu bagian dari sunnah Nabi. Silahkan antum kerja. Silahkan aktivitas. Ya, dapatkan, niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu datang seorang ini, kata Nabi pergi ke dokter. Kata orang ini pintar sekali. Kata orang ini, ya Rasulullah, bukankah Allah yang menyembuhkan? Kan anda Rasul, angkat tangan anda, Allah menyembuhkan. Kata Nabi, lihat Nabi lebih cerdas lagi. Kesembuhan itu dititipkan di tangan para dokter. Terus ya? Bukankah anda Nabi mohon kepada Allah, Allah sembuhkan, kan Allah yang menyembuhkan. Kata Nabi, kesembuhan itu dititipkan di tangan para dokter. Di sunnahnya kalau sakit, pergi ke dokter. Tapi nanti ada beberapa bagian-bagian yang tidak bisa kemudian dokter berikhtiar di situ. Ada yang sedang angkat tangan, hand up, ini gak bisa Pak. Ini kayaknya sulit Pak. Ini mustahil Pak. Susah. Maka yang seperti ini, obatnya bukan lagi obat biasa. Kalau tadi penyakitnya disebut dengan daun, obatnya disebut dengan dawaun. Dikul lidain dawaun. Tapi yang ini bukan dawa lagi, namanya syifa. Syifa. Maka kalau sudah ada penyakit, saya sarankan ini, yang disebut oleh para dokter mustahil bagi antum, itu tanda dari Allah supaya anda meninggalkan makhluk. Karena Allah menginginkan menyembuhkan antum langsung darinya tanpa perantara. Maka dekati Allah dengan kedekatan-kedekatan seperti orang soleh dan para nabi menunjukkan kepada kita sebelumnya. Dekati, dekati, dekati. Maka antum bisa temukan kenikmatannya. Gak percaya silahkan. Rasakan bedanya, bedakan rasanya dan pasti akan terasa bedanya. Lain. Nikmat. Saya pernah sakit, Pak. Dirawat di global. Begitu dirawat, dokternya katanya yang terbaik. Bagus, Masya Allah. Datang visit pertama, 10:30. Manggilnya Ade. Apa yang dirasakan, Ade? Masya Allah. Saya bilang, ini yang saya rasakan. Tuh. Visit kedua, manggilnya Mas. Sekarang, bagaimana perkembangannya, Mas? Masya Allah. Visit ketiga, saya sakit, anak saya sakit, keluarga saya datang. Manggilnya Bapak. Apa yang dirasakan, Pak? Baik. Lalu dia katakan, Pak, ini sudah hukum di kedokteran. Trombosit anda nggak akan naik. Kecuali dalam masa hitungan waktu sekian. Ini nggak bisa. Karena sudah lemah, trombosit sudah 20.000. Turun, sudah pucat, macam-macam. Apa yang terjadi? Teman-teman, saya baca hukumnya. Ketika manusia mengatakan tidak mungkin, maka itu tanda untuk memohon kepada yang maha mungkin dengan segala kekuasaannya. Maka malam, kita dengan sekuat tenaga, berusaha untuk tayamum. Memohon di keheningan malam. Ya Allah, mohon ya Rabb, jangan biarkan saya menyulitkan orang-orang berada di tempat ini. Jangan biarkan saya menyulitkan teman-teman terlalu banyak datang ke sini, merepotkan dan sebagainya. Saya mohon ya Rabb, berikan juga hidayah bagi para dokter dan para pasien, juga para perawat yang ada di sini. Tunjukkan hidayah-Mu ya Rabb. Apa yang terjadi? Biasa visit 10:30, besoknya datang 7:00. Ketok pintu, kalimat yang keempat lain. Assalamualaikum Ustaz. Adek, mas, bapak, Ustaz. Assalamualaikum. Ini enggak mungkin nih. Ini enggak mungkin nih. Masya Allah. Ini enggak mungkin. Kok bisa katanya kan? Banyak doanya ya katanya. Masya Allah, macam-macam. Ternyata pada saat itu tiba-tiba yang dikatakan enggak mungkin darahnya naik dan sebagainya. Antum tahu apa yang terjadi? Ustaz mesti jaga kesehatan Ustaz ya. Ustaz dibutuhkan umat, macam-macam dan sebagainya. Lepas itu ada dua kejadian menarik. Satu, datang seseorang, dia membawa kertas seperti ini. Dia katakan, Ustaz, mohon titip ini. Apa itu, Pak? Itu dua nama putri saya. Maksudnya apa, Pak? Mohon didoakan. Bukankah doa orang sakit cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Kejadian kedua, pasien yang punya dokter yang sama. Di bawah dia, naik ke atas. Datang, Ustaz. Kenapa, Ibu? Saya tetangga Ustaz. Alhamdulillah, anak saya sakit di bawah. Baik. Apa yang bisa saya bantu, Ustaz? Kenapa ya, Ustaz, ya? Dia enggak sembuh-sembuh sampai sekarang. Tanyakan pada dokternya, Bu. Saya akan dirawat juga di sini. Iya, saya sudah tanyakan dokternya. Dokternya sama dengan Ustaz. Katanya saya tanya ke Ustaz ke sini. Baik, saya katakan, Ibu, Ibu sudah diberikan obat yang terbaik, kata dokternya. Tapi tidak ada perkembangan. Itu tanda dari Allah supaya bermohon kepada Allah. Siapa Ustaz? Saya ibunya, bukan yang sakitnya. Dia susah, Ustaz. Silakan, mau sampai kapan di rumah sakit? Ketika kalimat itu turun, disampaikan pada anaknya, diminta, alhamdulillah. Beberapa waktu kemudian selesai dia. Ya, selesai. Selesai penyakitnya dan dapat kebaikan-kebaikan. Dikembali kepada hal-hal yang tadi disampaikan teman-teman sekalian. Ruqyah, silahkan dikerjakan. Tapi syifa, itu poinnya. Itu poinnya. Jangan dimintakan, tidak semua harus kemudian minta pada orang lain. Mendekat kepada Allah. Apa di antara cara mendapatkan syifa? Mendekatlah pada Al-Quran. Saya sarankan antum menghafal Quran. Karena penghafal Quran akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara fungsi Al-Qur'an jadi syifa. Dalilnya Quran surah ke-17 ayat ke-82 paling kiri di pertengahan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan di antara ayat-ayat Quran itu menjadi syifa. Makanya kalau antum rajin menghafal Quran, mendekat kepada Quran, demi Allah saya katakan antum akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak hafal Quran saja, dijaga oleh Allah. Disembuhkan saat sakit. Masa antum menghafal Quran tidak dijaga oleh Allah? Yang kedua, syifa itu obat dari penyakit hati. Yang sudah enggak ada obatnya. Antum cari ke dokter, enggak akan ketemu. Dokter, saya pusing ya Allah. Saya pusing. Pusingnya dokter. Apa gejala yang dirasakan saat pusing? Saya pusing ketika tetangga membeli mobil baru. Saya pusing ketika dia membeli motor baru ya Allah. Ya dokter, apa obatnya? Kasih resep sama dokter. Resepnya Quran surah sekian, ayat sekian. Nggak akan ditemukan obat-obat resep biasa. Kembali kepada Al-Quran. Obat hati ada di Quran. Makanya disebut dengan syifa. Ya? Banyak sekian syifa yang bisa dihadirkan. Makanya dari sekian banyak poli, ada beberapa poli tertentu yang tidak bisa diatasi. Poli gigi ada. Poli mata ada. Poli anak ada. Poligami tidak ada. Dokter, datang cari syifa. Begitu ada hal-hal demikian, cari solusinya. Poli hati tidak ada. Poli iri tidak ada. Poli dengki tidak ada. Cari yang terbaik. Paham? Paham?